serta menjadikan kewajiban saya sebagai orang Islam. Berdasari 26 Dzulhijjah 1432 Hijriah atau bertepatan 24 November 2011. Nanti Bapak memberikan tanda tangannya. Demikian pula untuk Pak Selamet dan Pak Anto. Insyaallah.